terbukanya hati seseorang itu merupakan milik Allah Subhanahu wa taala semata. وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ. Dan sebagian besar manusia tidak akan beriman walaupun kamu sangat menginginkannya. Ketika hidayah belum menyapamu, sanggupkah engkau membelinya? Masalah hati orang menerima atau tidak itu adalah Allah Subhanahu wa taala semata, dan tidak ada orang yang bisa campur tangan dalam urusan itu. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang berkuasa untuk memberikan itu semuanya. Ketika engkau mendambakan hidayah, sudahkah engkau memintanya? Empat hal yang dimohon dan diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau petunjuk. Aku mohon kepada Engkau ketakwaan. Aku mohon kepada Engkau agar aku mampu untuk menjaga kehormatan diriku. Dan aku mohon kepada Engkau, ya Allah, akan kecukupan. Ketika hidayah menyapa hatimu, maka sanggupkah engkau mempertahankannya? Sesungguhnya Rasul kita salawatullahi alaihi wasalamu telah mengabarkan akan suatu zaman akan ada hari-hari kesabaran orang yang berpegang kepada agamanya seperti memegang bara api. Ia panas, tapi harus dipegang karena bila ia lemparkan itu menjadi api neraka untuknya. Ia panas, namun harus segera ia pegang karena itu kebahagiaan untuk hidupnya di dunia dan akhiratnya. Maka Rasulullah SAW memberikan kabar gembira bagi mereka yang kokoh, tegar, memegang sunnah Rasulullah di zaman seperti itu. Beliau bersabda, orang yang berpegang kepada sunnahku di hari itu mendapatkan pahala 50 sahabat yang mengamalkan sunnah tersebut. Radio Roja, menebar cahaya sunnah.